sebelum saya tutup, ada amanah buat saya dari barakallahu fikum saudara kita Ahlus Sunnati wal Jamaah di tempat ini pula. Amanah ini untuk saya menyampaikan dan menggugah barakallahu fikum saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kemudian ta'awun alal birri wa taqwa. Ma'asyiral ikhwah, Ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah, pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah lumbung amal soleh buat kita semuanya. Lumbung amal barakallahu fikum. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Kedua orang terbaik ini ada di ma'had kita ini barakallahu fikum. Ada di dalam lingkungan kita ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti orang yang berbuat sekecil apapun terkait dengan keberlangsungan orang-orang baik ini akan menjadi kebaikan barakallahu fikum. Siapa saja yang memberikan andil, dia berikan tenaganya, dia berikan hartanya, dia berikan pikirannya, dia berikan ide-idenya, tetap itu adalah ruang lingkup kebaikan barakallahu fikum. Orang terbaik, orang sekali lagi, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya barakallahu fikum, orang yang belajar dan mengajarkannya ada bersama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an di lingkungan pondok ini barakallahu fikum. Subhanallah. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi kebaikan ini terlaksana, siapapun yang menjadi kebaikan ini terwujud dari awal, maka jadikan itu merupakan amal jariah buat diri engkau barakallahu fikum ketika nanti engkau telah menghadap Allah Jalla Subhanahu. Jadikan bahwa itu amal jariah yang akan terus mengalir nilainya sampai engkau sudah tidak ada lagi di dunia ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, karena ini merupakan lumbung amal soleh yang berhak untuk menabung padanya, yang berhak untuk mengisi padanya Ahlus Sunnati wal Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wallahi ya ikhwan, memang berat kita merasakan perjalanan dakwatu ila Allah Jalla Subhanah. Kita di tempat barakallahu fikum yang mungkin tergolong gersang negerinya, gersang barakallahu fikum dari segala sisi. Tapi alhamdulillah, saya mencoba untuk merangkul Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kemudian berbuat. Kalau selama kita mampu dan sanggup untuk berbuat, kenapa kita harus mengutarakannya kepada orang lain? Ayo, sampai barakallahu fikum antum melihat bagaimana kondisi ikhwanuna di sana yang tidak punya apa-apa, kalian punya doa yang akan didengar oleh Allah Jalla Subhanahu. Bantu dengan doa, bantu barakallahu fikum menghimpun kekuatan Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kemudian berjuang bersama-sama memikul markas Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga kita tanamkan bahwa markas ini, ma'had ini bukan milik individu orang. Bukan milik ustadznya fulan, miliknya fulan, tetapi ini milik kita bersama. Barakallahu fikum. Perjalanannya di pundak kita bersama. Maka saya mengatakan kepada segenap ikhwani ahlus sunnati wal jamaah, lumbung barakallahu fikum amal soleh dan amal kebajikan buat kita, kitalah sesungguhnya yang paling patut dan yang paling pantas untuk mengisinya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, saya diberitahukan bahwa di sini akan diadakan pembebasan barakallahu fikum, ya, tanah yang akan menjadi modal bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Saya menggugah, saya mengajak untuk kita bersama-sama berlomba-lomba barakallahu fikum mengisi lumbung amal soleh itu sendiri. Wallahi, mungkin kita tidak memiliki kemampuan sebagaimana orang kaya berbuat, tetapi kita bisa berbuat apa yang kita miliki. Ikhlasan lillahi jalla wa'ala, yang kecil akan menjadi besar, yang ringan bantuannya akan menjadi berat di sisi Allah apabila dibarengi dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya mengajak, keberadaan ma'had ini adalah lumbung amal soleh bagi kita semuanya. Asatidah telah menabung dengan kemampuan ilmunya. Ikhwanuna telah menabung dengan bimbingan ide-idenya, masukan-masukannya. Mungkin di sana ada pintu yang Allah bukakan dari sisi yang lain. Mari kita bersama-sama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk menggugah barakallahu fikum segenap ikhwanuna. Dan berikutnya saya kembalikan barakallahu fikum kepada panitia yang mungkin akan menyampaikan kepada ikhwanuna terkait dengan rencana rahmat ma'had barakallahu fikum atau markas ahlus sunnah wal jamaah ini. Dan saya ingat dan ingat dan ingat bahwa markas ini termasuk dalam sederetan markas tertua ahlus sunnah wal jamaah. Jaga rame-rame, jaga bareng-bareng. Kalau saya membahasakan di tempat kita bahwa kalian semuanya ini benteng-bentengnya pondok pesantren, benteng-bentengnya markas ini. Kalau kalian jebol, maka akan jebol pula barakallahu fikum ma'had kita ini. Maksudnya benteng yang saya maksudkan dari berbagai macam ujian dan fitnah yang menimpa dakwah ini, kalian yang jadi bentengnya barakallahu fikum. Berikan perlindungan kepadanya, berikan penjagaan padanya. Yang belajar di sini anak-anak ahlus sunnati wal jamaah. Kita berharap amal jariah ini terus dijaga, dilindungi oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala yang meletakkan dasar amal jariah ini. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas amal kebajikannya barakallahu fikum dan tidak disia-siakan oleh Allah Jalla subhanahu. Namun mari kita bahu-membahu, mari kita saling tolong-menolong menjaga barakallahu fikum keberlangsungan amanat dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang dalam penyampaian saya menemukan hal-hal yang barakallahu fi perkara yang khilafu al-haq. Atubu ilallahi azza wa jal, dan itu datangnya dari diri dan syaitan. Al-haq datangnya dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adhiratan ala taqsir, dan saya minta maaf atas segala barakallahu fikum kekurangan. Rahimani wa rahimakumullah. Dan melalui majlis ini saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam terhadap segenap ikhwanuna yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk saya duduk bersama saudara saya ahlus sunnah wal jamaah di majlis mudhakarah, di majlis tanasuh. Wa jazakumullahu khair. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yashkurullahu, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faddal ya.